indah. Masak makanan, kata Nabi. Masih ingat hadisnya? Baunya sampai ke tetangga. Maka bagilah makanan itu walaupun kuahnya. Apa lantum kuahnya itu? Tapi cara memahaminya mesti sempurna. Jangan sampai antum makan ayamnya, kuahnya dibagi tetangga gitu ya. Yang dimaksud Nabi itu salah satunya adalah bima ma'na wa kama qala wa kama qasada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud walaupun masak kuah saja, kalau baunya nyampe jangan sampai tetangga salah tafsir. Kan sekarang banyak bumbu kan? Halo? Bumbu opor yang dimasak tempe kan? Kan yang nyampenya bau opor. Dia enggak tahu kalau masak tempe. Maka bagikan supaya tidak salah paham. Tapi pertanyaan saya, apakah di hadisnya itu ada khusus untuk orang Islam saja? Tidak. Ini tetangga di sini mungkin tidak semua muslim nih. Ya kan? Ada yang Kristen, ada yang macam-macam. Sampai berita di sini ada air, ada makan, bagi. Jangan sampai datang ke sini. Pak, kemarin kayaknya bagi sembako. Iya, cuman sayang ibu kafir. Enggak boleh begitu. Hati-hati itu dosa hukumnya, enggak boleh. Ya, bagi. Sebelum diminta datangi. Datangi. Ya. Bagi Bu. Oh iya, pagi, Pak. Ini ada sedikit nih. Oh, masya Allah, banyak sekali ini. Terima kasih. Bapak baik banget, bukan saya, tapi Allah yang memerintahkan saya untuk berbagi. Rasulullah yang mengajarkan kami untuk berbagi seperti ini. Ini bayarnya berapa? Enggak ada bayar. Begitu ya, Islam begitu ya? Iya tuh. Itu keindahannya. Tiga hari kemudian bisa diketok lagi Anda. Assalamualaikum. Udah bisa assalamualaikum tuh. Iya kan? Alhamdulillah tuh. Begitu Anda buka, dia tanya kan, apakah hari ini Allah sudah memerintahkan berbagi lagi? Kita nikmat merasakan itu. Itulah indahnya Islam. Ya. Masih ingat hadis tentang pohon? Ya kan? Kalau ada pohon, ada buahnya, buahnya ke tetangga, dibagi kan? Hakun mustarak kan? Lihat nih, musyawarah di depan ada pohon mangga, pohon apa? Kalau itu buahnya keluar, jangan protes kalau diambil orang. Karena hak berbagi, hakun mustarak. Anda punya pohon, pohon rambutan, rambutannya ke tetangga, jangan sampai nunggu dia meminta. Antarkan. Assalamualaikum, ketok, ada kan? Tanon muslim, gak apa-apa, selamat pagi, gini, atau kita niatkan diberikan hidayah. Diketok, ada apa-apa? Ini, depan kan ada rambutan. Ya saya tahu punya bapak kan? Iya bukan, tapi kan ibu selalu melihat buahnya, kadang-kadang kedapatan sampahnya. Saya mohon maaf, ini bagian ibu yang sini. Gak usah minta sama saya. Kalau sudah merah, ya, oh saya senangnya yang kuning aja, gak apa-apa. Kalau sudah menguning... Tommy kan senang yang hijau ya. Mesti hijau udah dipetik gitu. Baik, saya senangnya, gak apa-apa. Silahkan ambil, ini bagian ibu. Kok begitu, dari mana aturannya? Islam yang mengajarkan begitu. Rasulullah mengajarkan, jangan biarkan orang menikmati pemandangannya tidak merasakan hasilnya. Ambil aja bu, ambil. Udah pulang. Nikmat bertetangga begitu. Ya, walaupun dia bukan muslim, kita terangkan, kita sampaikan. Islam yang mengajarkan demikian, datang hidayah. Cuman kadang-kadang memang besoknya ayam kita main ke situ. Dia kira hukum ayam sama dengan rambutan kan, dia sembeli itu. Malamnya dia WA, terima kasih ayamnya enak banget. Udahlah kita rawat-rawat. Gak apa-apa, mungkin itu asbab hidayahnya. Ya. Jelas sampai sini? Itulah rahmat. Itulah rahmatan lil alamin. Jadi dengan siapapun kita bisa berdamai. Dan memberikan warna dalam dakwah itu dengan penuh ketenangan. Kita gak punya musuh, setan aja udah susah kok. Setan aja satu-satunya musuh sudah susah, mau ditambah lagi. Jadi selalu melihat sesuatu dengan rahmat. Itu indah. Saya diajarkan oleh guru-guru kami itu, walaupun orang itu pendosa sekalipun, kita enggak tahu kapan dia taubat. Jadi selalu melihat celah kebaikan pada orang lain. Minimal doakan, ya sentuh dengan kata-kata yang baik, doakan atau kirimi hal-hal yang baik. Mungkin dengan itu jadi pintu hidayah. Anda itu ingin orang berubah baik atau ingin mencelahnya? Kayak saya sering katakan ya, kalau ada orang berbuat salah, yang diperbaiki itu perbuatannya, bukan dicela orangnya. Ya, bukan dicela orangnya. Di zaman Nabi itu ada seorang sahabat, mukanya mirip betul dengan seorang penjahat di masa-masa jahiliyah. Ya, itu penjahat akidah, karena mengganti ajaran Nabi Ismail itu ya dengan patung-patung berhala, namanya Amr bin Luhai. Ya, lalu ketika disampaikan, wajahmu mirip dengan si fulan, kata sahabat mulia ini, ya Rasulullah, apakah ini tanda kejelekan? Kata Nabi, bukan. Bukan. Tapi Nabi ingin memberikan gambaran, tidak semua orang yang terlihat begitu memiliki perbuatan yang serupa. Makanya di Islam, orang jahat pun, orang buruk, kadang-kadang gak disebut nama, cuman inisialnya saja. Fir'aun kan gelarnya. Abu Lahab gelarnya. Gak pernah disebutkan nama aslinya. Karena boleh jadi ada orang yang punya nama yang serupa, yang berbeda perilakunya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, mohon maaf, jangan dieksploitasi, jangan disudutkan, jangan diburuk-burukkan namanya, karena yang salah perbuatannya. Karena khawatir ada orang dengan nama yang serupa, dia harus menanggung beban yang sama. Jelas sampai sini?